Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam dina wa ja'alahu dina yusrin wa samahatin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kami sudah berada di studio Radio Republik Indonesia yang kita siar, yang kita cintai ini. Tetap cinta kepada semua pemirsa atau pendengar sekalian untuk selalu menayangkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam hal ini kita akan terus melakukan pengkajian dalam rangka menyejukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan membawakan ayat 67 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Artinya, untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, di sini Allah berfirman dengan mulai berfirman mengatakan likulli naba'in. Naba' di sini mengandung arti berita penting. Tidak setiap berita dapat dikatakan naba' atau penting, karena ada berita yang tidak penting dan tidak punya manfaat apa-apa, hingga bagi orang-orang yang bodoh sekalipun. Salah satu contoh kabar yang sangat penting Allah firmankan melalui firman-Nya dalam surah Juz Amma, yaitu An-Naba' ayat 1-3. Allah berfirman, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Ini adalah pengertian dari kata annaba, yang mana annaba di sini yang diterangkan atau yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an atau umat Islam, yaitu Al-Qur'an, menunjukkan kata-kata annaba itu memang adalah berita-berita yang sangat penting. Maka di sini ditambah mustaqarrun. Mustaqarrun di sini artinya adalah yang dibawakan oleh Rasul atau sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas akan terjadi halnya. Wa saufa ta'lamun, begitulah Allah memberitahukan kepada hamba-Nya. Wa saufa ta'lamun, Allah, kamu akan mengetahuinya terhadap hal tersebut. Banyak sebetulnya apa-apa yang sudah dijadikan berita melalui firman Allah ataupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan hal-hal banyak yang banyak sekali terjadi, dan sekarang ini sudah banyak kita mendapatkan dari baik itu dari firman Allah ataupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yang mana sahabat-sahabatnya pada saat itu ingin membela seorang pencuri, yaitu seorang bangsawan yang namanya Makhzum dari Bani Makhzum, adalah seorang perempuan dari bangsawan. Maka ketika dia melakukan pencurian tersebut, maka kedengaran dari atau kelihatan dari para sahabat-sahabat tersebut ingin menutupi kasus tersebut. Maka diutuslah seorang sahabat yang mana saat itu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Zaid. Nah, ketika itu bertemu dengan Rasulullah, Zaid ini menyampaikan apa yang sudah menjadikan kesepakatan para sahabat. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, inilah hal ini yang terjadi, hal inilah yang dapat menghancurkan umat-umat yang akan datang. Karena apa? Karena kalau golongan dari bangsawan atau dari orang-orang yang kelas atas mencuri, berusaha untuk ditutup-tutupi. Inilah. Sedangkan orang-orang yang lemah, yang tidak mampu makan, mereka itu mengadakan mencuri atau hal yang lainnya, ditimpa dengan azab yang siksaan ataupun sanksi yang paling keras atau yang paling sengsara. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan pencurian, orang dari kalangan-kalangan atas atau melaksanakan korupsi, berusaha ditutup-tutupi. Inilah yang menyebabkan kehancuran, dan hal itu terjadi pada saat-saat sekarang ini. Begitulah Allah dan Rasulnya ketika memberikan satu wasiat ataupun wejangan. Wejangan itu sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Barang siapa mengikuti Al-Quran dan hadis ataupun perintah-perintahku, maka itu tidak akan pernah terjadi kesesatan. Mereka akan selamat selama mereka itu memegang Al-Quran dan hadis. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sapiar? Ya, di sini Ustaz ada kata naba, kan begitu. Kata naba yang sudah Ustaz sampaikan tadi itu berita penting. Akan tetapi ada suatu hal yang berita penting yang perlu kita ambil dalam kajian kita ini. Kita melihat berita penting seperti dalam tafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi, di mana langit menyelamatkan bumi dengan ajaran manhaj ketuhanan yang bersifat universal, menerobos lintang waktu dan tempat. Ini dianggap berita yang penting karena membersihkan semua bentuk kezoliman yang ada di muka bumi ini, kan begitu. Jadi kedatangan Islam dan orang yang memeluk Islam sebetulnya hal yang spektakuler kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini. Dulunya kotor, karena datangnya dengan Islam, semua itu menjadikan hal yang luar biasa, kan begitu. Maka di sini kalau kita melihat, likulli naba'in mustaqarrun, untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul ada waktu yang terjadinya. Jadi tidak ada berita yang penting itu yang keluar daripada pemberitaan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat lagi, tidak ada hal yang berbahaya melebihi manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Karena nafsu manusia saling berbenturan satu dengan yang lain. Bila manusia mengikuti hawa nafsu, maka tidak ditemukan kesepakatan di muka bumi ini. Untuk itu Allah mengambil alih penetapan manhaj agar tidak terbentur bila ditetapkan hawa nafsu. Ini kita lihat Ustaz. Yeah. Nafsu manusia satu dengan yang lain beda. A pinginnya begini, B pinginnya begini. Akan tetapi telah Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini manhaj, garisan dalam agama, maka itu merupakan naba, kan begitu, pemberitaan. Jadi sebenarnya ini Ustaz, apa faedah daripada naba untuk kehidupan kita sehari-hari ini Ustaz? Iya. Faedahnya banyak sekali Ustaz. Iya. Untuk menenteramkan jiwa kita kalau kita betul-betul meyakini. Ya. Begitu. Contohnya seperti ayat Quran. Ya. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan." Ini kan an-naba ini Ustaz artinya. Iya, iya. Termasuk an-naba, hal yang sangat penting. Penting. Berapa gitu. Banyak golongan yang kecil bisa mampu mengalahkan golongan-golongan yang besar, kan gitu. Syaratnya adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, nah, kan begitu. Kalau ini kita meyakini, ini insya Allah kemenangan itu akan selalu diraih orang. Jadi orang-orang kalau yang beriman kepada Allah. Allah nah itu salah satu contoh dari Allah katakan likulli naba'in, begitu ya. Yeah. Likulli naba'in mustaqarrun. Begitu. Ini adalah kalau kita melihat dari segi bahasa bahwasanya ini adalah jumlah mubtada wal khabar atau jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu dikatakan itu tidak dimulai dengan kata kerja. Yeah. Nah, begitu. Kedudukannya jumlah ismiyah ini adalah lebih kuat daripada kedudukannya jumlah fi'liyah. Yeah. Nah, begitu. Artinya apa? Artinya Allah ingin memberitahukan kepada kita, apabila sudah Allah beritahukan, sampaikan kepada Rasul-Nya dan kepada umat-Nya bahwasannya berita-berita penting yang dikatakan dalam, dibahasakan dalam Al-Quran yang sangat populer dengan kata-kata an-naba atau nabaun, itu adalah menunjukkan suatu hal yang menjadi suatu kepastian mesti akan terjadi hal tersebut. Karena dikatakan Allah mustaqarrun. Mustaqarrun itu artinya jangan, artinya tergesa-gesa ya, kita mengambil analisa terhadap tersebut. Begitu kan gitu. Banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa kadang-kadang karena kita terlalu ke depan untuk mengambil analisa tersebut bisa menyebabkan orang itu kufur. Masyaallah. Gitu. Peristiwa terjadi Isra Mi'raj Rasulullah. Pada masa itu orang tidak akan meyakini begitu cepatnya perjalanan. Ya, ya. Tapi itulah kuasa Allah yang berlaku. Pada saat itu tidak ada seorang pun dapat menembus tentang itu. Susah untuk melaksanakan firman Allah sami'na wa ata'na. Begitu dia. Sekarang sudah bisa menembus bulan kan begitu. Sudah ya? Bahkan lebih daripada itu istilahnya kan begitu. Bahkan maksudnya lebih daripada itu perjalanan itu sudah dapat disaksikan begitu cepatnya kan begitu. Begitu ya, ya. Jadi yang jelas di sini Ustaz ya, kalau kita melihat jadi kata-kata mustaqarrun dalam ayat ini yaitu mengandung makna janganlah kamu terburu-buru dalam menganalisa peristiwa kejadian yang berlaku di muka bumi ini. Karena apa? Agama ini berkembang kan begitu. Jadi agama kita ini tidak statis Ustaz ya. Diam, kita ini berkembang kan gitu ya. Agama Islam berkembang terus kan begitu. Jadi kekomplekan Islam itu dapat dibuktikan apa? Dengan perkembangan waktu dan zaman. Kan kenapa? Begitu? Karena agama kita dibangun ini dengan fitrah kesucian. Fitrah kesucian itu mesti dengan akal yang sehat. Iya. Begitu dia. Kenapa? Bisa dengan akal Allah yang menurunkan sehat, ya? Perintah-perintahnya jelas untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena Allah itu tahu bahwasanya manusia itu selalu dalam kehancuran, artinya selalu berbuat hal-hal yang tidak bagus. Makanya Allah turunkan peraturan. Maka kalau kita anggap peraturan itu sebagai untuk menyelamatkan diri kita, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka perlu kita harus mengambil dengan cepat tanpa harus kita memikirkannya. Kenapa? Karena sang pencipta yang bikin, bukan kita dan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Betul, betul sekali, Ustaz. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dalam ayat ini kita mendapat apa? Janji Allah, wa'dullah. Janji Allah yang dikandung dalam ayat utama ini dapat dilihat dari fakta masa yang berdekatan dengan kelahiran dakwah Islam yang berada dalam kondisi yang lemah itu sendiri. Kan gitu. Itu termasuk naba gitu. Di sini Allah dalam surah Al-Qamar ayat 45 menyatakan yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Nah itu adalah tentang Rom. Rom ya, Romawi yang begitu luar biasa ya, yang hebat luar biasa, dipersaksikan dengan kedatangan Islam, mundur mereka. Ya kan? Mundur dalam arti kata kalah. Kalah kan begitu. Berarti Islam itu memang luar biasa sekali ya. Kalau betul-betul dasarkan iman dan takwa, maka terbukti kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak, angkat biiznillah, berapa banyak kan Allah sudah memberikan kesaksian melalui Al-Qur'an. Melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Betul. Yang dibawakan oleh Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keberhasilan-keberhasilan itu. Itulah yang semestinya kita ambil menjadi keyakinan dan menjadikan hal itu tidak bisa kita pungkiri lagi atau ingkari lagi terhadap kejadian-kejadian tersebut. Bahwasanya Allah lah yang dengan kasih sayangnya dapat menjadikan Islam itu jaya, bukan di atas bumi saya tapi di ars sana menjadi jaya. Karena apa? Karena kalau seandainya pengikutnya betul-betul beriman kepada Allah dan meyakini Allah itu yang melindunginya dan mampu Allah akan menolong kita semuanya, maka kita akan berhasil dalam kehidupan ini. Yeah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.